Skoda Tahun CMS. Yang punya julukan si goyang ular, namun bukan hanya julukannya saja si goyang ular, melainkan penampilannya lengkap dengan ular-ularnya. Langsung ke tengah-tengah Anda akan saya tampilkan bersama Dewi Sanca. Lo pelur lo kodok main nama.